له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nah, kita teruskan apa yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutatan. Ya, bahkan kedua tangannya, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala, mabsuutatan, kedua-duanya terbentang. Qala Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala as-sifatu tsaniyah. Sifat yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-yadan, yaitu sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-yadani min sifatillahi thabitah lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'i salaf. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah bahwasanya al-yadan, kedua tangan, itu termasuk sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah tetap, ya, dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah dan juga ijma' as-salaf. Ijma' as-salaf. Qala Allah taala, dalil dari Al-Qur'an yang menetapkan bahwasanya di sana ada sifat al-yadaini bagi Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala telah kita baca, bal yadahu mabsuutatan. Bal yadahu mabsuutatan, dan juga ayat-ayat yang lainnya yang menetapkan di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaminullahu yaminullahi mal'a la yaghidhuha nafaqatun sahha'u al-laila wan-nahar ila qawlihi biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa'u wa yakhfid rawahu Muslim wal Bukhari ma'nah. Dalil dari as-sunnah as-sahihah tentang penetapan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaminullahi mal'a, ya, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu mal'a, ya, penuh, ya, la yaghidhuha nafaqah, ya, tidak terkurangi oleh nafaqah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kepada si fulan, ya, memberi kepada yang lainnya, ini tidak mengurangi apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yaghidhuha nafaqah, tidak terkurangi oleh nafaqah. Qala sahha'u. Sahha yaitu ditafsirkan oleh Ibnu Hajar al-Haythami rahimahullahu taala, sahha yani daimatus sabr. Ya, yang senantiasa memberi. Daimatus sabr yani terus senantiasa memberi kepada hamba-hambanya. Al-laila wan nahar, di siang ataupun di malam hari. Ya. Ini menunjukkan asyahid dari hadis ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan al-yad yaminullahi mal'a ila qawlihi, ya, sampai kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-ukhra al-qabdu, dan di tangan yang lain, ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya al-qabdu. Al-qabdu, ya, diriwayatkan dengan al-qaf, maknanya adalah al-maut, ya, mencabut nyawa seseorang. Dan juga diriwayatkan dengan alfa atau nan dengan alfa, jadi al-faydhu biyadihi al-ukhra al-faydhu, bermakna al-i'ta wal ihsan, memberi dan berbuat baik dengan tangan yang lain. Qala yarfa'u wa yakhfid, yang Allah Subhanahu wa taala dengan tangan tersebut yarfa', mengangkat seseorang, wa yakhfid, dan merendahkan seseorang. Rawahu Muslimun wal Bukhari makna. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dan juga Al-Bukhari ya maknanya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan itsbat al-yadaini lillahi ta'ala, menetapkan kedua tangan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa ajma'a as-salafu, telah ijma' salaf ala itsbatil yadaini lillah, ya, untuk menetapkan kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ikhbatuhuma lahu biduni tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Ya, maka wajib, kata beliau, untuk menetapkan kedua tangan tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, biduni tahrif, tanpa dengan tahrif. Apa itu tahrif? Senara? Sebelumnya apa? Sebelum itu apa? Cuma? Menetapkan? Lah. Biduni tahrif. Apa tahrif? Faris? Iya. Itu sudah sebutkan. Tapi sebelumnya apa? Kemarin kita sebutkan kaidah. Ingat? Lupa. Yusuf, sebelum dia mendatangkan makna yang baru, apa yang dia lakukan? Seorang yang muharrif. Hah? Iya. Itu setelahnya, tapi sebelumnya ada apa? Iqbal ingat? Seorang yang muharrif. Novel. Hah? Terus? Bukan. Apa Abdulaziz? Sebelum dia mendatangkan makna yang baru, apa yang dia lakukan? Hah? Memikirkan. Memikirkan apa? Hah? Al-qawlu fasil. Apa? Irfai apa khair? Irfai. Hah? Apa? Menghayalkan. Khair apa khair? Sebelum dia mendatangkan makna yang baru, apa yang dilakukan orang muharrif? Hah? Menghayalkan. Ya, orang yang muharrif, al-muharrif, sebelum dia mendatangkan makna yang baru, apa? Dia menafikan makna yang al-haq. Ingat. Ya. Jadi makanya ada kaidahnya apa? Semua muharrif itu mu'attil. Ya, muharrif itu pasti dia mu'attil. Karena dia sebelumnya menafikan makna yang hak, kemudian mendatangkan makna yang baru. Diingat ini ya. Ini selalu lewat terus sama kita. Ya, jadi al-muharrif sebelum dia mendatangkan makna yang baru, apa? Dia menolak dulu makna yang hak, yang sesuai dengan zahir nusus. Ya, jadi dia tolak zahir nusus tersebut, kemudian mendatangkan makna yang baru. Ini tahrif. Ya, makanya setiap kullu muharrif mu'attil dari sisi situ, karena dia menafikan makna yang hak, kemudian mendatangkan makna yang baru. Akan tapi yang namanya ta'til, kadang dia dengan tahrif, kadang dia bidun tahrif. Ya, contohnya orang-orang al-mufawwidah yang mereka menafikan sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian diam. Wallahu a'lam mal murad, kata mereka. Ini orang-orang mufawwidah. Qala biduni tahrifin wala ta'tilin. Ta'til. Yusuf, apa ta'til? Hah? Iya. At-ta'til yani an-nafi, menolak, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. bisa ta'til kulli atau ta'til juz'i, sudah lewat semua ya. Sebagaimana kaidah apa? Khair ma madha 'ala talib wa ma sayati 'ala mudarris. Kayak gitu. Kaidahnya gitu kan? Ma madha 'ala talib wa ma sayati 'ala mudarris. Apa yang telah lalu itu kewajiban yang belajar murojaah lagi. Adapun yang akan datang baru kewajiban seorang yang ngajar. Jadi kalau anak tanya, antum enggak tahu, antum buka lagi. Karena kewajiban antum untuk murojaah. Ingat kaidahnya suf ya. Ma madha 'ala talib wa ma sayati 'ala mudarris. Ini kita dapatkan di sana. Qala wala ta'tilin wala taqyif, dan juga tanpa mentaqyif. Ala novel taqyif apa taqyif kemarin. Hah? Ya. Gimana? Terus? Coba. Brazis. Iya. Yang namanya takyif yaitu yakhayyalu syai, ya menghayalkan sifat Allah seperti sesuatu, akan tapi sesuatu tersebut hanya dalam khayalan, tidak ada dalam kenyataan. Ini namanya apa? Takyif. Ini takyif. Wala tamtsilin. Atau juga bisa wala takyif bermakna apa? Tidak menanyakan tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menetapkan atau ketika dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-yadain. Ya. Tidak boleh bagi seseorang mengatakan bagaimana sifat yadain Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kaifiyahnya. Tidak boleh bagi seseorang, ya. Bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Wala takyifin wala tamtsil. Dan juga tanpa tamtsil. Faris, apa tamtsil? Dalam khayalan. Hah? Kenyataan. Ya, kalau tamtsil apa? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang ada dalam kenyataan. Contohnya kemarin apa kita katakan, seorang memasil mengatakan yadullah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, kayadi, seperti tanganku. Ini kata al-mumassil. Qala wa huma yadani haqiqatan haqiqiyatan lillah ta'ala yaliqani bih. Dan kedua tangan ini adalah tangan haqiqiyatan, ya, secara hakikat, ya, bukan secara majaz. Secara hakikat, ya, memang benar-benar kedua tangan, bukan, ya, majaz. Lillah ta'ala yaliqani bihi, ya, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wajh. Ya, sifat al-wajh tsabitun lillah ta'ala. Begitu pula sifat al-yadain, kedua tangan, tsabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan, tapi yang penting bagi kita, ya, ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, memiliki kedua tangan, jangan sampai tergambar di benak kita, ya, tadi khayalan-khayalan, tamtsil dan yang lainnya, ya, kita, ya, bahkan kita harus terus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai. Ya, jangan sampai tergambar, oh, Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, oh, berarti orang tersusun dari wajah, memiliki tangan berarti tersusun dari tangan. Lah, kita tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak boleh tergambar di benak kita tentang kaifiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa, karena akal-akal kita itu pendek, tidak bisa mengetahui apa yang di luar itu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan seperti ini, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan dengan kaidah biduni tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamtsil. Ini kaidah atau aqidah ahli sunnah wal jamaah. Waqad fassarahuma ahlu ta'til bin ni'mati awil qudrah wa nahwiha. Dan sifat al-yadain ini, kedua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, itu ditafsirkan ya oleh ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tafsirkan, mereka ta'wilkan bin ni'mati awil qudrah, ya dengan ni'mah atau dengan al-qudrah, kemampuan, wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Ya, jadi mereka menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Tidak, kata mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kedua tangan. Akan tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah an-ni'mah atau al-qudrah. Ini qaul ahli ta'til atau ahli at-tahrif. Qala wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah, dan kita membantah kepada mereka dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengingatkan kita dengan al-qa'idah ar-rabi'ah. Apa kesimpulannya? Bantahan bagi ahli ta'til. Dan ara ingat. Ya, yang pertama khilaf zahir an-nusus. Yang kedua, Faris. Yang kedua, apa yang kedua? Ingat. Yusuf, yang kedua apa? Yang pertama, bantahan bagi ahlu ta'til ketika mereka mentafsirkan al-yadain bermakna an-ni'mah atau qudrah, ini khilaf zahir an-nusus. Bantahan yang pertama. Yang kedua? Khilaf tariqatis salaf. Antum ingat ini? Yang kedua, menyelisihi jalannya as-salaf. Ya, tidak ada di sana as-salaf menafsirkan bahwasanya al-yadain bagi Allah Subhanahu wa taala bermakna an-ni'mah awil qudrah. Ya. Ini qaul muhdats. Tidak ada salafnya dari salafun salih. Naam. Yang ketiga, siapa? Iqbal. Apa? Ya, laisa alaihi dalilun sahih. Tidak ada dalil yang sahih yang mereka yang bisa dijadikan hujjah bagi mereka untuk memalingkan makna al-yadain kepada makna al-qudrah atau al-ni'mah. Ya, tidak ada dalil yang sahih. Coba datangkan satu dalil ya yang menunjukkan bahwasanya al-yadain yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ni'mah atau al-qudrah. Tidak ada dalil yang sahih. Kemudian kata beliau di sini wa bi wajhin rabi'. Naam, ada juga sisi yang keempat untuk membantah mereka. Apa itu? Anna fis siyaqi ma yamna'u tafsirahuma bidzalika qat'a. Kaqoulihi ta'ala. Naam, sisi yang keempat yang disebutkan beliau untuk membantah al-mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam siyaq, konteks yang menyebutkan tentang nama apa, tangan-tangan Allah, tangan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, ma yamna'u tafsirahuma bidzalik. Ya, di sana ada yang mencegah untuk kita mentafsirkan kedua tangan tersebut dengan al-qudrah atau an-ni'mah. Tafsirahuma bidzalika qat'an. Ya, secara qat'i, secara pasti. Ya, tidak mungkin ditafsirkan dengan al-qudrah atau ni'mah. Apa itu? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kaqoulihi ta'ala lima khalaqtu biyadai. Ya, lima khalaqtu biyadai. Ini apa namanya? Dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak apa namanya? Tentang batilnya qaul al-mu'attilah yang menafsirkan bahwasanya al-yadain lillah adalah bermakna an-ni'mah atau al-qudrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, lima khalaqtu biyadai. Ya, karena yang namanya an-ni'mah itu la takhluq. Ya, kenikmatan itu la takhluq, tidak menciptakan. Ya, kenikmatan itu adalah makhluk min makhluqatillah. Lima khalaqtu biyadai. Ini siap konteks ayat yang berkaitan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam dengan iblis. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam daripada iblis. Ya. Gimana ayatnya? Lima khalaqtu biyadai. Sebelumnya apa? Ahsan. Rekomik. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, kata mereka, al-yadai di sini bermakna, atau mereka menafsirkan al-yadin lillah bermakna ni'mah wal qudrah. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini, dari apa yang telah kita ciptakan, kalau ahlu sunnah menafsirkan bil yadain, yakni dengan kedua tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka biyadai berarti apa? Bi qudratai atau bi ni'matai. Ya, ini tahrif, ya, tidak sesuai dengan zahir dan juga maknanya tidak mendukung apa yang mereka katakan. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan apa yang mereka katakan itu dengan al-qudrah atau an-ni'mah. Naam. Dan juga di sana, kalau seandainya biyadai di sini bermakna al-qudrah, ya, niscaya di sana tidak ada khususiyah bagi Nabi Adam alaihi salam. Iya kan? Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam rangka apa? Ingin menyebutkan apa? Kemuliaan-kemuliaan Nabi Adam alaihi salam dan keistimewaan beliau. Ya, disebutkan kepada iblis bahwasanya Nabi Adam alaihi salam, kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan dia dengan kedua tanganku. Ya, kalau seandainya makna yadai di sini adalah al-qudrah wa ni'mah, maka tidak ada beda Nabi Adam alaihi salam dengan semua makhluknya. Ya, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kudrahnya, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, apa yang mereka katakan tidak didukung oleh dalil yang sahih. Ya, ini bantahan bagi mereka bahwasanya apa yang disebutkan ya dari bahwasanya al-yadain bermakna al-qudrah ni'mah, ini sudah terbantah. Tidak apa namanya didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Dan juga di sana ada sisi yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Abbas, bahwasanya di sana ada sisi yang kelima, yaitu qala yuqalu lahum hunaka qara'in tuthbitu ma'na al-yad al-haqiqiyyah. Di sana juga ada qarinah-qarinah yang disebutkan pada dalil-dalil ya yang mendukung bahwasanya yang diinginkan dengan al-yadain lillah adalah al-yadain haqiqiyatan. Ya, tangan secara hakikat. Ya, tangan secara hakikat, bukan al-qudrah atau an-ni'mah. Apa itu qarinah-qarinahnya, dalil-dalilnya? Yaitu seperti dalam hadis disebutkan itsbat al-asabi'. Ya, penetapan tentang jari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti hadis apa? Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi' ar-rahman. Sungguhnya hati-hati bani Adam itu di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ini itsbat al-asabi', menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jari jemari. Ya, apakah ini apa namanya bisa mendukung pendapat mereka atau takwil mereka bahwasanya yadain di sini bermakna an-ni'mah atau al-qudrah? Tidak. Bahkan ini mendukung bahwasanya al-yadain ini benar-benar sifat al-haqiqiyah secara hakikat bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan bermakna al-qudrah atau an-ni'mah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.